Okay. Yo, lagu terbaru dari Sera buat kalian semua. Seremania Vianisi Cepu. Oh, benar-benar jauh. Nyata itu yang aku rasa. Tinggalkan aku sendiri. Tergores suka di hati. Salah bagimu, salahku benar bagimu. Kau buatlah aku lera hati. Tanpa ada kata peduli. Berartikan air mata saat hati tersiksa. Boleh minta tepuk tangannya lagi enggak?